Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan insyaallah di malam hari ini kajian rutin pembahasan dari kitab Tauhid tentang urgensi Tauhid dan juga waspada dari bahaya kesyirikan. Telah kita baca beberapa bab beserta dalil-dalilnya pada pertemuan-pertemuan kita yang telah lewat. Kita malam ini insyaallah akan memasuki dalil yang keempat dari bab Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan oleh tauhid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah dan juga Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat yang mulia. Ayah beliau juga salah seorang sahabat. Beliau dikenal dengan seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khudri. Al-Khazraji, yakni beliau berasal dari kaum Khazraj. Al-Ansari disebut untuk sahabat-sahabat yang berasal dari Madinah, dari kalangan Ansar. Adapun Al-Khudri, nisbah disandarkan kepada Bani Khadrah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annannabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, qala Musa alaihi salam, ya Rabbi, allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa alaihi salam berkata, wahai Rabbku, yaitu Allah azza wa jal, ajarilah aku sesuatu yang bisa aku jadikan sebagai zikir dan juga sebagai kalimat untuk berdoa kepadamu. yakni sebagai zikir, yaitu bisa dijadikan oleh Nabi Musa kalimat tersebut atau sesuatu tersebut untuk memuji Allah Azza wa Jal, memuji Allah, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berzikir kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Katakan wahai Musa kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat yang artinya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi Musa mengatakan, qala ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, sesungguhnya semua hamba-hambamu mengatakan ucapan ini. Artinya di sini Nabi Musa alaihi salam ingin sesuatu yang khusus untuk beliau, berbeda dengan makhluk yang lainnya atau berbeda dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain yang bisa dijadikan untuk berzikir maupun sesuatu yang bisa dijadikan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Qala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallahu fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, wahai Musa, andaikan langit yang 7 lapis beserta semua penghuni yang ada di dalamnya selainku dan bumi yang 7 lapis berada dalam satu bejana timbangan. Andai kata semua itu, langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, dan semua yang menghuni dua tempat ini, andai kata diletakkan dalam satu bejana timbangan, lalu kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan pada bejana timbangan yang lainnya, niscaya kalimat la ilaha illallah ini akan mengalahkannya. Niscaya kalimat la ilaha illallah ini akan lebih berat ketimbang 7 lapis langit beserta penduduknya yang ada di dalamnya, dan juga bumi yang 7 lapis beserta isinya dan penduduknya yang ada di dalamnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lebih berat ketimbang kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis yang mulia ini Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Rabbnya, yaitu Allah Azza wa Jalla, agar diajarkan kepada Nabi Musa sebuah zikir, sebuah kalimat zikir, yang dengan kalimat zikir itu Nabi Musa alaihi salam bisa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadikan kalimat zikir tersebut sebagai wasilah, perantara untuk bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla membimbingkan agar Nabi Musa alaihissalam mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata Nabi Musa mengetahui bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini adalah sebuah kalimat yang banyak dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kalangan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla juga mengucapkan kalimat ini. Artinya kalimat ini tidak asing lagi di lisan makhluk Allah Azza wa Jalla, kalimat la ilaha illallah. Maksud Nabi Musa, beliau ingin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan sebuah ilmu, mengkhususkan sebuah zikir yang bisa membedakan Nabi Musa dengan yang lainnya. Tentunya agar Nabi Musa lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu itu, agar Nabi Musa lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk yang ada di muka bumi di waktu itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala ternyata menjelaskan dan menegaskan kepada Nabi Musa tentang keagungan, keutamaan kalimat tersebut yang bisa dijadikan zikir kepada Allah Azza wa Jalla dan juga dijadikan sebagai pengingat dan juga sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada sesuatu yang bisa menandingi keutamaan la ilaha illallah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini di dalamnya terdapat penjelasan tentang keutamaan kalimat tauhid. Bahwasannya kalimat ini tidak sebanding keutamaannya dengan sesuatu yang lainnya. Bahkan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis itu, tidak sebanding dengan bumi yang tujuh lapis dan juga langit yang tujuh lapis sekalipun. Kalimat la ilaha illallah lebih utama, lebih agung, lebih besar nilainya ketimbang itu. Ikhwani fi din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini terdapat sebuah faedah bahwa boleh bagi seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu agar Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan baginya dari yang lainnya, sebagaimana yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Boleh dia meminta sesuatu yang khusus baginya tanpa yang lainnya. Dan tentunya apakah ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, itu kembali kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika Allah kehendaki, Allah akan berikan. Jika Allah tidak menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya. Kemudian faedah yang berikutnya, keagungan la ilaha illallah, yang mana la ilaha illallah ini terkandung di dalamnya berupa keagungan tauhid. Sikap agar seseorang benar-benar memohon, meminta, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalimat ini akan menjadi agung. Dia akan mendapatkan keutamaan kalimat tersebut. Anna Rasul la ya'lamuna illa ma 'allamahumullah. Faedah yang berikutnya adalah para utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengetahui sesuatu kecuali apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Sehingga para utusan Allah Azza wa Jalla yang namanya utusan Allah, setiap apa yang mereka perbuat, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka dakwahkan, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan agama Allah, untuk mendakwahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini juga kaum muslimin, fadlu Musa alaihi salam wa hirsuhu ala taqarrub ila Allah. Ada keutamaan bagi Nabi Musa alaihi salam dan juga antusiasnya Nabi Musa alaihi salam dalam bertaqarrub kepada Allah, dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak serta-merta kemudian dia menjadi utusan Allah, menjadi orang yang dekat dengan Allah, lalu kemudian dia semena-mena tidak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak. Justru karena dia sebagai seorang utusan Allah, tentunya dia semakin beriman kepada Allah, semakin yakin akan adanya Allah, semakin yakin akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadikan para utusan Allah, terkhusus Nabi Musa alaihissalam, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diajarkan kepadanya sebuah zikir, sebuah doa, agar dia menjadi orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala melebihi manusia yang lainnya. Ini salah satu fitrah orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu fitrah orang yang sangat yakin dan beriman dengan Allah azza wa jalla. Tidak sebaliknya. Diakui oleh murid-muridnya bahwasanya gurunya ini adalah wali majdub. Sebuah wali yang diliputi oleh kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia berperilaku seakan-akan menjadi seorang yang gila. Disebut dengan wali majdub. Wali yang hanyut dengan kecintaan kepada Allah. Yang orang-orang di sekitarnya memandangnya bahwasannya ini adalah orang yang tidak sadar. Tidak sadar karena saking cintanya yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat bagaimana kebodohan yang menyelimuti mereka. Padahal kalau kita lihat dengan kasat mata, realita yang ada, dia melakukan hal-hal yang seakan-akan dilakukan oleh orang gila. Bukan seakan-akan lagi. Memang sama dilakukan oleh orang gila. Tidak menggunakan pakaian. Ya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh orang yang waras. Bagaimana mungkin dia dinyatakan sebagai wali Allah? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasannya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak takut kepada siapapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini adalah wali Allah. Man kana lillahi awanam wan kana muttaqiyan mu'minan fakana lillahi waliyan. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dialah wali Allah. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Bukan orang yang sinting, bukan orang yang gila. Kemudian diaku-aku bahwasanya ini adalah wali Allah. La haula wala quwata illa billah. Na'udzu billah ala hadzal jahl. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat bagaimana Nabi Musa. Semangatnya dalam beribadah kepada Allah. Semakin tinggi nilai ketakwaannya, semakin tinggi nilai imannya kepada Allah, semakin tinggi kedekatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah agar dikhususkan baginya sebuah zikir yang berbeda dari hamba-hamba yang lainnya. Kemudian faedah yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah. Bahwasannya ibadah itu tidak bisa dilakukan kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa lil insani ayyabtadi'a fiha min 'indi nafsih. Tidak boleh bagi seseorang untuk membuat-buat, mengada-ngadakan syariat tersebut dari pikirannya, dari kreasinya sendiri, dari inisiatifnya sendiri, enggak boleh. Li'anna Musa talaba min rabbihi ayyu'allimahu ma yadhkuruhu bihi. Dikarenakan kita lihat dalam hadis ini bagaimana Musa meminta kepada Rabbnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, agar diajarkan apa yang bisa digunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengannya. Gak sembarangan. Seorang mengucapkan zikir kepada Allah adalah dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diajarkan oleh Rasulnya. Sebagaimana kita seorang Muslim, kita telah bersyahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, kita mengakui dalam lisan kita, hati kita, dan amal perbuatan kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka di antara konsekuensi kita ketika kita mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita harus mencari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bagaimana cara berzikir kepada Allah? Kita lihat bagaimana Nabi berzikir kepada Allah. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan menjadikan zikir tersebut sebagai wasilah, sebagai perantara yang akan semakin didekatkan atau semakin dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir tersebut. Tentunya kita harus melihat, kita harus mencari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak dibenarkan ketika kita ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mudzakir, sebagai ahli zikir, kemudian kita zikir dengan sesuka hati kita, kita zikir dengan hawa nafsu kita, maka ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan tertentu, namun amalan itu tidak disyariatkan oleh kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bimbingan dari kami, kata Nabi, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di antara syarat diterimanya ibadah selain ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan balasan dari Allah semata, poin yang kedua yang sangat penting adalah bahwa ibadah yang kita lakukan, taqarrub yang kita kerjakan, harus di bawah bimbingan dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, isbatu sifatil qawli lillahi subhanah. Di dalam hadis ini ada penetapan bahwa di antara sifat Allah Azza wa Jalla adalah Allah itu berbicara. Kita lihat di hadis ini, Allah menjawab permintaan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan setelah itu Allah menegaskan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Di dalam hadis ini disebutkan, qala ya Musa lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi, ila akhiril hadis. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis ini, ya Musa, memanggil nama Musa. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara. Pembicaraan yang bisa didengar dan juga bisa dipahami. Nah, kemudian dalam hadis ini juga kaum muslimin, adanya penetapan bahwa langit-langit itu dihuni. Ya. Langit-langit itu ada penghuninya. Nah, sebagaimana Allah menyatakan annas samawati sab'a wa amiruhunna ghairi. Kalau saja langit yang tujuh lapis, ya, langit yang tujuh lapis atau tujuh tingkatan ini dan semua yang menghuni di dalamnya selainku, dijelaskan di situ. Sehingga di dalam hadis ini juga ada faedah pelajaran bagi kita untuk diketahui bahwa langit ini juga ada 7 lapis atau 7 tingkatan. Begitu juga bumi juga ada 7 lapis sebagaimana langit. Maka berita-berita yang semisal ini ya, tentunya kita imani. Kita imani karena ini adalah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ada di dalam Al-Qur'an juga disebutkan. Sab'a samawat, 7 lapis langit. Ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Maka kewajiban bagi kita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada perkara yang gaib, tentunya kita mengimaninya, meyakininya, walaupun belum mungkin ya, belum terbukti secara ilmu, pengetahuan dan teknologi. Belum ada riset penelitian bahwa bumi ini 7 lapis atau langit 7 lapis. Walaupun tidak ada penelitian, tapi Al-Qur'an menyebutkan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Maka ini konsekuensi iman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang berikutnya, annahu la budda fi dzikri bi hadhihi al-kalima min at-talaffuz biha kulliha. Bahwasanya seharusnya dalam menyebutkan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat ini harus dilafadzkan seluruhnya. Ya, harus dilafadzkan seluruhnya. Jadi mengucapkannya la ilaha illallah, bukan Allah Allah saja ya, atau la ilaha, bukan hanya itu. Tapi semuanya lengkap, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Demikian lengkap la ilaha illallah, tidak diambil satu penggal, tidak diambil salah satunya yaitu lafzul jalalah Allah saja, tidak, tapi lengkap la ilaha illallah. Karena ketika lengkap maka kalimat itu sempurna ya. Adanya penafian dan juga penetapan di dalam kalimat itu menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang hak untuk diibadahi. Adapun selainnya adalah batil. Ketika ucapan atau kalimat itu disebutkan secara sempurna. La ilaha illallah. Ketika hanya disebutkan sebagian saja. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Maka dia akan menjadi seorang yang ateis. Tidak yakin akan adanya Tuhan. Nah, atau disebutkan sebagiannya saja berupa penetapan illallah, illallah, kecuali Allah, kecuali Allah. Di sini juga ya tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena dia tidak menafikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Tak ada bedanya dengan kaum musyrikin. Kaum musyrikin dahulu di masa Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya, mereka yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka. Mereka yakin bahwasanya Allah azza wa jalla yang memberi rizki mereka, yang mengatur alam semesta. Yakin mereka. Akan tetapi mereka masih menduakan dan menjadikan bagi Allah tandingan, sehingga mereka tidak tenang ketika mereka beribadah kepada Allah. Tidak di dekat patung yang bernama Lata. Tidak di dekat monumen yang bernama Uzza. Merasa kurang khusyuk ketika tidak di samping monumen yang bernama Hubal, Mana, dan yang lainnya. Dari berhala-berhala sembahan mereka. Jadilah Rasulullah SAW memerangi mereka. Dikarenakan mereka tidak menjadikan satu-satunya Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu zat yang diminta. Zat yang diibadahi, zat yang ditawakali, mereka masih menduakannya. Maka dari itu, kembali lagi ke faedah tadi, bahwa kalimat la ilaha illallah harus dibaca dengan sempurna, la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Kemudian faedah dari hadis ini, disebutkan dalam hadis ini itu itsbatu mizanil a'mal wa annahu haq. Penetapan adanya timbangan amalan. Ya. Bahwasanya nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mizan, timbangan. Bahwasanya amalan-amalan manusia ini akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, lo kok ditimbang? Wong amalan-amalan ini tidak berupa jasad. Yang namanya timbangan itu kan harus berbentuk, ya. Harus berbentuk sebuah benda atau jasad agar dia bisa ditimbang. Bukan sesuatu yang abstrak. Bagaimana bisa amalan itu bisa ditimbang? Maka kita nyatakan dan kita jawab bagi orang-orang yang menyatakan demikian, bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu atas segala sesuatu maha mampu. Allah mampu dan sangat mampu, bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla menjadikan amalan-amalan yang abstrak ini menjadikan suatu yang tidak nyata ini sebagai sesuatu yang nyata, berupa benda, berupa sesuatu yang bisa ditimbang. Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Jangankan menjadikan amalan ini berupa jasad, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang sebelumnya tidak ada adalah mampu. Ya. Kita tidak berpikir sebelumnya atau kita tidak menduga sebelumnya kita ini ada di dunia ini. Kita merasa sudah bisa, ya, berjalan, berlari. Kita tidak tahu bagaimana dulu proses perkembangan janin, ya, yang akan melahirkan kita ini yang sekarang ada di dunia ini. Siapa yang menjadikan itu semuanya? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyatakan kepada orang-orang yang ragu terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya, Allah Azza wa Jalla maha mampu untuk menimbang amalan-amalan tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka mizan al-a'mal, timbangan amalan-amalan itu memang benar-benar ada. Jangan diartikan bahwasanya timbangan amal yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Semisal di dalam surat Al-Qari'ah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man tsaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aysyatir radiyah." Barang siapa yang berat amalan timbangan kebaikannya, maka dia berada pada kehidupan yang penuh dengan ridha Allah. Di situ disebutkan berat timbangannya. Wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan amalan kebajikannya, artinya amalan kejelekannya lebih berat, ya. Fa ummuhu hawiyah, maka ibunya nanti adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Di situ disebutkan, ya, amalan itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang berat, ada yang ringan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka maksud timbangan di sini bukan artinya keadilan Allah, bukan. Timbangan yang dimaksud di sini memang benar-benar timbangan, memiliki dua sisi. Ya, ketika diletakkan barang di salah satunya atau di keduanya, maka kedua sisi ini akan, barakallahu fikum, akan bergerak. Ada yang lebih berat, ya, dia condong ke bawah, ada yang lebih ringan, dia akan naik ke atas. Itu timbangan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan timbangan, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, timbangan juga disebutkan, maka artinya timbangan. Jangan diartikan dengan sesuatu yang lain. Kecuali ada dalil, ada nas yang menjelaskan bahwa arti ini adalah arti yang lainnya. Dan ini adalah salah satu prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, beriman dengan lafaz-lafaz yang ada di dalam nas sebagaimana dhohir nas atau dhohir dari lafaz tersebut. Tidak mentakwil atau mengalihkan artinya ke arti yang lainnya atau makna yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini juga Syekh Shalal Fauzan juga menyebutkan annal anbiya'a yahtajuna ila tanbih ala fadli la ilaha illallah, bahwasannya para nabi membutuhkan yang namanya peringatan, penegasan, ya, dari keutamaan la ilaha illallah. Ini Nabi Musa alaihissalam membutuhkan penjelasan tentang keutamaan la ilaha illallah, terlebih lagi kita. Nabi saja diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang besarnya keutamaan la ilaha illallah, apalagi kita. Kita yang mungkin keimanannya sangat-sangat jauh dan mungkin tidak bisa dibandingkan dengan para nabi, enggak mungkin. Dengan para sahabat saja sangat jauh. Ya. Sangat jauh. Terlebih lagi kita. Harus diingatkan dengan keutamaan-keutamaan, terkhusus keutamaan kalimatut tauhid yang sangat besar nilainya ini. Jangan diremehkan. Ya. Ketika orang sudah terhunjam kuat tauhidnya kepada Allah, maka dia akan merasa tenang hidup di dunia ini. Tawakalnya akan sangat tinggi kepada Allah. Dia tidak akan pantang atau dia tidak akan menyerah. Dia tidak pantang menyerah ketika menghadapi segala bentuk problem yang ada di muka bumi ini. Problem yang menimpa rumah tangganya, problem yang menimpa bisnisnya, karirnya, dan yang lainnya. Dia tidak pantang menyerah. Dia sandarkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla selama apa yang dia tempuh itu adalah hak. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong dia. Dengan catatan, apa yang dia tempuh adalah kebenaran. Apa yang dia bela adalah hak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong dia. Kecuali jika yang dia bela adalah kebatilan, maka kebatilan ini akan hancur, dihancurkan oleh kebenaran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Apapun yang kita sembunyikan di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan apa yang tersembunyi dalam dada-dada kalian. Banyak-banyak kita mengoreksi, banyak-banyak kita mengevaluasi apakah langkah amalan-amalan kita ini benar-benar al-haq ataukah justru didasari oleh hawa nafsu semata. Didasari oleh atifiyah yang tidak ilmiah. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hadis ini bahwasannya dijelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid, bahwa tauhid adalah perkara yang sangat agung. Tauhid adalah perkara yang sangat diutamakan di dalam dakwah kita. Para pembela-pembela panji tauhid, mereka akan senantiasa berada di bawah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir. Ya, pertolongan Allah itu pasti akan datang. Kapan pertolongan Allah akan datang? Kita tidak tahu kapan pertolongan Allah itu akan diturunkan. Itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Kewajiban kita adalah berupaya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang pertolongan Allah itu Allah berikan seketika itu. Terkadang pertolongan Allah itu akan Allah berikan setelah sekian tahun lamanya. Setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, setelah 10 tahun, setelah 30 tahun, bahkan setelah kita meninggal. Setelah kita dikebumikan di tanah, Allah subhanahu wa ta'ala tampilkan pertolongan itu. Maka dari itu yang dinilai oleh Allah azza wa jalla upaya kita. Adapun hasil dari apa yang kita dakwahkan, serahkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu ibadah agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah azza wa jalla adalah at-ta'awun. Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Maka berbahagialah mereka-mereka yang diberikan taufik oleh Allah azza wa jalla untuk peduli kepada saudaranya, untuk bahu-membahu menolong saudaranya. Maka dengan itu harapkanlah Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dia, menolong dia dalam kehidupan dunia ini dan menolong dia nanti di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan dalil-dalil yang berikutnya pada bab ini pada pertemuan mendatang bidzillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.